pernah melihat wujud malaikat? Pernahkah kau rasakan kehadirannya itu? Perlahan dia menyadarkanku, usah menanti yang tak pasti. Meski ku tahu sulit ku mengerti, dia ada di sini. Entah mengapa ku masih mencari malaikat untukku. Nyanyikan aku senandungkan lagu sha-la-la-la-la. Pernahkah kau rasakan hidupmu terbalut sepi hingga terfikir untuk mencari malaikat menemanimu? Perlahan dia menyadarkanku, terbangun.